Tha le la le la le la le dong Chep menang anakku cah bagus Anakku sing bagus rupani Yen nangis ndak ilang bagus e Tak kadang pisau urip mulia Datio satrio utomo Ngeluhurke asmane wong tuwa Datio pendekaring bangsa Wes cep meneng anakku Kae bulane datari Kaya putong gekilani Laki golei cah nangis Tak lelo lelo lelo ledong Jup menengo ojo pijen nangis Tak amban selendang cari kamu Yen nangis romo ibu bingung Tak lelo lelo lelo ledo Jup menengok anakku cah bagus